Siang itu, dua sahabat keturunan Sunda dan Betawi sedang harap-harap cemas menanti hasil ulangannya. Yes, hasil gue bagus. Yang mana kok bagus sih, Bob? Nu orang mah goreng kan 40. Padahal mah, sarua pegang HP wae tara diajar. Eh, Pat, gue kasih tahu nih ya rahasianya kalau lu mau pinter kayak gue. Oh, kitunya, Bob. Nuhun atunya. Beberapa hari kemudian, akhirnya pria berkebangsaan Indonesia yang hilang di puncak Everest kemarin telah ditemukan. Berikut kami tampilkan detik-detik mencekam proses penyelamatan. Setelah diwawancarai, ia mengaku hal tersebut bisa terjadi karena ia mengikuti saran temannya untuk berkeliling dunia supaya dapat menjadi orang pintar. Loh, itu kan Patar. Ya elah si Patar, kok bisa jadi salah dengar gitu ya? Gue kan bilangnya lo harus membuka jendela dunia alias membaca. Aduh, Patar, capek deh. Nah, bagi teman-teman yang juga ingin pintar kayak Bob, banyak membaca ya. Baca buku atau informasi dari internet. Jangan sampai kayak Patar, yang HP-nya cuma dipakai buat main. Ingat, kamu harus membuka jendela dunia kalau mau pintar. Hati-hati ya dengan informasi hoax. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh TikTok Radio.